telinga, jelas kita tahu apa gunanya untuk mendengar. Yang jadi persoalan, bagaimana menggunakannya? Ini menjadi masalah. Karena ada ketentuan yang indah untuk sebuah telinga. Jangan mau mendengarkan sekedar apa yang kau inginkan, tapi dengarkanlah apa yang kau butuhkan. Kita selalu senang dengan puji dan puja. Kita memilih untuk mendengarkannya, tapi kita lupa itu bisa membuat kita lupa diri dan jadi celaka. Kita kurang suka kepada nasihat, apalagi hardikan dan kemarahan yang tepat arah. Karena bagi kita itu menjengkelkan dan kita menutup telinga. Nah, sudahkah Anda lihat betapa telinga ini menjadi penting dan bagaimana memakainya? Berikanlah telingamu pada hal yang kau butuhkan dalam hidupmu, maka selamatlah engkau. Jangan pernah berikan telingamu hanya kepada sekedar apa yang kau inginkan. Menyenangkan rasa tapi tanpa makna. Itu akan membuat engkau kehilangan waktu dengan sia-sia. Latihlah telingamu untuk hal yang bermutu. Maka engkau sudah mendapatkan hidupmu, memenangkan pertempuranmu. Alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya kalau telinga tepat guna. Karena itu lagi-lagi jangan salah arah. Alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya kalau telinga selalu diberi untuk hal yang benar. Maka kita hidup berjalan akan menuju satu titik yang menyegarkan jiwa. Belajar menggunakan telinga dengan baik. Jangan hanya tahu telinga untuk mendengar, tapi memakainya mendengar yang salah. Buatlah seleksi yang sejati. Dengarkan apa yang telingamu butuhkan, bukan sekedar inginkan.